Dayak Dagan gitu. Sesolontodan gitu. Eh? Sesolontodan. Segala-segala didupak tuh. Gara-gara sebotol minuman. Asik sawerannya sebotol lagi. Hey, kitu we pagaweana teh aeka. Ha. Kaambe bro. Kaambe bau naon euy? Bau sungut. Goblok, tengah hargaan merek inuman aing mahal. Deh atuh moal menang cetiaw melina ge. Aing hanas nginum bebeakan sugana aing Pak Anwar nanggap dangdut anjing teh. Aye pek teh nanggap wayang golek. Goblok, aing geus siap deuk nyanyi. Aing ke cita-cita ku aing di Pak Anwar temere lagu ke aing diributkan ku aing. Han kitu weh pegawaian nanti. Demi Allah sok, ya wayang lamun tebubar jam 12 ku aing dituar panggungna. Naon anjing lalajo wayang jika nu gelo anjing. Dangdut! Ayo nama opo ora Eman Sulaiman. Eta lagu nungan nama anjing. Lagu oplosan. Sorry Pak Anwar abis mabok tapi dah kontrol demi Allah. Terhen. Nah orang anjing kepala BRI hajat nengap wayang derame anjing. Dangdut aye goyang compreng digoyang. Tesian polisi gitu. Masih ku dengar kelip bintang nun jauh di sana. Sayup ku dengar melodi cinta yang mangga. Seakan-akan gairah hidup. ABC saruntuy 10.000 seuri aja ga bodor aing teh rada gelo semua ampiaskeun hayang dang aing hayang dang teuna tuna bie teh ku aing didengekeun penerima undangan teh wilujeng sumping cenah ka uleman ti wetan ti kidul ti selatan ti kaler sok anu teh acan ka parasman heula. Engal cina ka uleman kade bapak hajatna patukeur jeung dreum aspal. Cek MC kitu aing na bayangan teh dangdut anjing di panggung teh. Barang srog kade ajig wayang. Ah ajig aing hanas geus mabok. Aing geus play anjing. Geus tarik aing geus beak tilu botol. Beaku sorangan tilu botol teh anu sabotol pupeus sabotol deui aya nu menta sabotol deui poho nyimpen aing mabok soteneang nu poho nyimpen lieur lain teh sieun polisi sia teh teh sieun tentara polisi mana nu rek newak aing. Tentara mana nu rek newak aing? Polisi neuleu aing mabok lain ambek kalah seuri. Naha? Saba batur mana botolna tulisanna alkohol? Deuleu ku sia nu aing itu alpuket. Paingan atuh teu ditewa. Aing sia teh mabok teh ku alpuket lain goblok. Kunaon sia teh mabok atuh? Aing teh mabok teh gampang e, aing teh jati mulia boga duit goceng, numpak ojek nya ngareup ka tukang pas turun teh lieur. Mabok teh jang. ngadangdut ah, ngadangdut ah. Sok atuh lah. Demi Allah dua lagu euy. Mun hayang aman teh anjing. Sok atuh lah. Mun hayang aman. Ieu daerah aing. Aing preman compreng goblok. Sok dua lagu kedai wayang mah anjing lah. Dua lagu ay dangdut lah lah. Dua lagu mau penyanyina aja. Aduh anjing. Teu mau penyanyina. Tukang baso taekeun anjing. Aduh anjing goblok lah. Aing nyanyi dangdut aing ah. Lah aing teh bisa dangdut euy soalna bisi galing buu. Naon? Apa ora Eman Sulaiman naon anjing? Nu kadari itu. Naon atuh sok hayang? Negara itu aing mah laguna lagu barat. Oh, rada gaul sok. My heart. Ari hartina naon my heart? Ah, belegu. Ari wawu jeung Pak Hajat ya mah jeung pejabat BRI teu apal my heart acan. Sia mah ka BRI ge nginjeum mungkul mayar mumul anjing. My heart. Ari mai teh saya, ari heut teh lamun urang numpak angkot mang heut palih payun. Tambah heup atuh sia teh. Mai heut untuk Anda. MC-an goblok sia MC. Sok ame aya gawe ku aing. Demi Allah ajeg dibayar ku aing. Sok gampang ke motong duit son naon lah. Sok goblok MC-an aing. Bejakeun aing Irwan Syah we kitu. Hoi. Nya Irwan Syah goreng patut. Eh, ka saya nyebut goreng patut ka maneh? Oh, sok anti ka batur bae nuhun. Sieun urangnya. Aya ka sieun mah. Aing MC, MC goblok tukang halau. Ngening tadi gaya suara buta di dieu ngobrol. Heeh, we lo jeung suping. Kainu parentos nyandak amplop ha ha ha ha diregekeun ku aing teh dijogedan teh di nubala anjing tadi teh dijogedan ku aing teh anjing mah di merdu ngeunaheun sorana sora dalang Ita Sumitra anjing demi Allah abang mah mah dewek MC-an heeh panggil aing Irwan Syah baiklah anjing tegas goblok alus baiklah. Baiklah. Gaca goblok dulu itu. Ayo we baiklah, baiklah. Kali-kali ajik tidak baiklah gitu. Baiklah. Para haridin. Lain dari ini ajik hadirin. Para dahirin. Hadirin. Rahidin. Ha di rin rin harideung hareudang ta eta bener anjing hareudang nyongkap di teripu para hadirin yang berbahaya bahagia ayeg bahagia goblok berbahagia kita tampiling tampilkan ayeg artis yang sudah top badak top maung top baledogan ku sarerea atuh modar aing inilah dia irungna segede jambu air Irwan Syah. Sia sia rek macam-macam ka aing hayang dibotol sia ku aing. Ngajak ribut sia ka aing. Aing ngenakeun Eman Bedog. Saha ngaran maneh Eman Bedog? Ha compreng punya aing. Ha sawah lega dicompreng nu saha? Nu maneh nu batur anjing. Wah. Kamalinaan deui nya. Ila Irwan Syah anjing. Lagunya My Heart. My Heart. My Heart. My Heart ngapung luhur jauh di awang-awang baby lawan aji ngaganggu eta mah manuk sadeli beleguk saya teh salah. Ajing musik dah si wale gitu. Tong ngerakeun ka aing. Aing teh pan grup bajidor mamah layung ge. Ti haniwung. Ganti laguna jadikan aku kedua. Jadikan aku yang kedua. Jadikan aku, jadikan yang kedua. Meber kunyang yang kadinya wae sia mah lagu teh. Wajar goblok da aing mah keur abok. Wajar kurulangkuling dina lagu eta ge da aing mah keur wabok. Lu anjing ge teh kalaja wayang anjing dangdut anjing teh aing. Sorry Pak, Bo. Abdi mabok tapi abdi kontrol demi Allah. Kontrol abdi mah. Abong nu maboknya. Naon teh? Terab. Seubeuh meureun nya. Tak kieu jauh kana agama teh hirup teh. Jauh kana pangeran teh kieu mangkaning mabok teh ceuk nagara teu meunang ceuk agama haram. Anjing tong dalil anjing geulah. Do anu eling mah ku Allah ge moal diijabah. Tapi nu mabok sacidu metu saucap nyata. Menya saya teh sok sia minta naon ka Allah. Ya Allah minta motor eueuh anjing. Tapi deuleu aing ya Allah. Hayang utah ya Allah. Kontan deuleu euy. Asal dicolok we ti korona. Nuhun ya Allah katampi utahna. Pamitia sama enjing mah utahna disarangan ku kulkas dua pintu ya Allah. Nyanyi ya laguna Don't Let Me Down. Tapi di Jaipong kan dan Subang mah terkenal akan Jaipongnya. Oke bro. Oke. Juga ngerti bahasa Inggris. Ulah kada-kada aing mabok. Tanya aing bahasa Inggris, bisa nyante anjing. Cik bahasa Inggrisna selamat pagi. Good morning. Benar. Selamat malam. Good night. Selamat tinggal. Goodbye. Selamat mandi. Good jubar. Asal aya good jadi aing. Bahasa Inggrisna saminggu week. Dua minggu week saminggu setengah week bahasa Inggrisna jam 1 1 o'clock jam 2 2 o'clock jam ruksak uklak oke don't let me down di Jaipongkeun bro oke. Kalah leweh. Kunaon kalah mewek Asia. Anjing jauh-jauh aing artis datang ka dieu. Eueuh keprok saurang-urang acan nyari hate aing. Oh, hayang dikeprokan giningan. Tepuk tangan yang meriah buat John Lennon. Geus kaleprok kabeh geus kaleprok. Lain masalah kaleprok na anjing laguna poho deui. Ngerakeun sih teh. Sok. Don't let me down. Oke, DJ pungkeun euy. Kada poho euy. Don't let me down. Don't let me down. Let me down. Don't let me down. Don't let me down. Hop hop hop hop. Naon? Ajing parwe kieu. Parwe kumaha? Caraang. Parwe kieu euy. Lampu ieu teu meunang dipareumeun lampu ye. Ah, hurung. Alah. Naon? Kupluk aing murag. Lain kupu-kupu jeung sirah. Jeung huluna. Di mana hulu aing? Siapa hari kena hulu sorangan tersidik hari kena benget aing menepas. Aduh, alah, aduh. Oh iyo uningan. Aduh, ajing. Cing pasan tu. Alah. Abong nu mabok sia. Tibalik belgug sia teh. Lah kana aing. Abong nu mabok. Mabok oge da nginum aing. Tapi deuleuh ku sia. Loba oknum pejabat teu nginum tapi mararabok. Mabok jabatan, mabok harta, mabok kedudukan, nepi ka ngahalalkeun sagala cara, duit rakyat pindah kana rekening pribadi. Sok mikir deuleuh sia. Teka harti ku pikir. Teka hontal ku akal. Anu mabok bisa ngomong kieu. Jigana nu mabokna urut KPK ieu teh euy. Jigana mah. Astagfirullahalazim. Anjing. Geus jam 9:30 euy. Can Isya aing. Assalamualaikum.